Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-qaidatul khamisatu wal arba'un. Qaidah yang ke-45, man la yu'tabaru ridahu fi akhdin aw fashin la yu'tabaru ilmuhu. Orang yang setuju dan tidak dia persetujuan setuju dan tidaknya dirinya tidaklah teranggap dalam akad ataukah fasakh, maka tidak ada keharusan untuk memberitahukan kepadanya, maka pengetahuannya itu tidak teranggap fasakh bebasnya, maka tidak ada keharusan memberikan informasi kepadanya. Wa idza qulu ta'ta hadza man lahu khiyaru syartin aw aibin aw ghubanin aw tadlisin aw ghairiha fahlaul fasfu radiyal akharu aw lam yardha alima aw lam ya'lam wa kadzalika man lahu haqqu suf'atin falahu ayyahudza biha radiyal mustari aw alima aw la wa kadzalika man talaqa zawjatahu aw raji'aha raja'aha la yu'tabaru ilmuha kama la yu'tabaru ridhaha wa kadzalika al-atiku wal mawqufu alaihi wallahu a'lam. Maka termasuk dalam kaidah ini orang yang punya hak khiyar syarat, khiyar cacat atau khiyar ruban, rugi atau tadlis atau penipuan atau yang lain, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Baik, misalnya penjual itu rela ataukah tidak, penjual itu tahu ataukah tidak, maka tidak ada keharusan untuk memberitahu terlebih dahulu, nanti saya mau membatalkan transaksi. Demikian juga orang yang punya hak suf'ah, maka dia boleh mengambil hak suf'ahnya secara paksa. Baik pembeli yang merupakan pihak ketiga itu rela diambil apa yang jadi haknya, tahu ataupun tidak. Demikian pula man talaqa zaujatahu, siapa yang mencerai istrinya atau merujuk istrinya, maka tahu dan tidaknya istri tidak teranggap, sebagaimana setuju ridho dan tidak dia, keridhoan dan tidaknya tidak teranggap. Maka tidak, bukanlah menjadi syarat sah akad, bukanlah menjadi syarat sah talak, suami itu memberitahu pada istrinya kalau suami itu mentalaknya. Tidak ada keharusan. Cuma si istri itu punya kewajiban untuk menjalin masa iddah, begitu dia tahu. Karena ridho hanya istri dan tidak untuk ditalak, tidak mempengaruhi akad. Maka tidak disyaratkan untuk sahnya akad istri itu tahu. Demikian juga dalam masalah rujuk, ridho dan tidaknya perempuan yang dirujuk tidak mempengaruhi keabsahan rujuk. Maka tahu dan tidaknya dia akan rujuk juga tidak mempengaruhi. Demikian juga al-atiq dan al-mawqufu alaih. Demikian juga berkaitan dengan al-atiq, budak yang dimerdekakan, dia mau setuju dan tidak dimerdekakan, tidak masalah. Itu tidak mempengaruhi keabsahan. Ya, maka dia tahu ataupun tidak, itu juga tidak masalah. Demikian juga al-mawquf alaih, benda yang diwakafkan. هذه القاعدة فيها فإنسان الذي لا يعتبر له في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه لأنه لا فائدة في أن يعلم. فلو فرضنا أنه علم وأعرض فإنه لا يستفيد شيئا بمعارضته لأن رضاه ليس بمعتبر. فمثلا لو أن امرأة طلقها زوجها وهي لم تعلم bitolaki hatta hatta antahat al-iddatu sumaqila laha kina iddat taki qadin taqadat faqalat lam a'lamu bitolaki lam a'lam bitolaki aslan fayuqalu laha ilmuki laysa bimulazimin di anaki law alimti wa aradti lam tuqbal mu'aradatuki. Nah, kaidah ini jelas. Untuk orang yang setuju dan tidaknya tidak teranggap dalam akad atau dalam pembatalan akad, maka tahu dan tidaknya itu tidaklah teranggap, tidak harus dia tahu. Ya Allah, faedata, karena tidak ada faedah seandainya dia tahu. Seandainya fa'adna, kita andaikan dia tahu dan menentang, maka dia pun tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari penentangan dan perlawanannya. Di'ana ridahu, karena ridha dia laisa bimuhtabar, tidak teranggap dalam keabsahan akad. Maka misalnya seandainya seorang perempuan dicerai oleh suaminya dan dia tidak tahu kalau dia dicerai sampai iddahnya berakhir. Saya itu disampaikan padanya, sebenarnya iddahmu telah berakhir. Lalu dia mengatakan, aku belum tahu kalau aku dicerai aslan sama sekali. Kita katakan padanya, pengetahuanmu tentang talak bukanlah satu keharusan. Seandainya engkau tahu dan engkau setuju menentang, penentanganmu juga tidak terangkat. Maka setuju dan tidaknya guru ngaji tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, ya. Setuju dan tidak dia juga tidak ada faedahnya. Maka untuk sahnya akad nikah tidak harus memberitahu, tidak harus, tidak ada keharusan dari sisi akad, dari sisi akad tidak ada keharusan untuk memberikan informasi. Namun kalau etika, kemudian etika ngasih undangan, salam dan lain. Namun dari sisi akadnya, dari sisi akadnya, itu tidak ada keharusan untuk memberitahukan kepada guru ngaji misalnya. Terus contoh ekstrimnya, orang tua pengantin laki-laki itu tahu dan tidak, itu tidak mempengaruhi akad nikah. Ya, ridho dan tidak itu tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Maka untuk sahnya akad nikah tidak disyaratkan dia harus tahu minimal misalnya. Akad nikah sah meskipun orang tua si pengantin laki-laki itu tidak tahu. Tahu-tahu sudah hamil. Itu akad nikah tetap sah gitu. Ini dari sisi ini pembahasan tentang masalah keabsahan. Sebagaimana setuju dan tidaknya seseorang itu tidak mempengaruhi keabsahan nikah satu akad, maka tahu dan tidaknya dia juga tidak mempengaruhi keabsahan akad. Non etika ya ngasih tahu orang tua ini lagi-lagi ya. Ini pembahasan tentang masalah keabsahan. Ridho dan ridho setuju dan tidaknya tetangga tidak membangun keasan akad nikah dan jual beli misalnya. Maka tahunya tetangga itu juga tidak mempengaruhi keabsahan dan keabsahan transaksi. Maka tidak dari sisi mencari keabsahan tidak ada keharusan untuk memberitahukan pada tetangga saya besok mau akad nikah. Dari sisi keabsahan tidak ada keharusan. Kalau dari sisi etika, kemudian ya dari sisi etika memberitahu informasi berbagi gembira dengan tetangga dan sebagainya, maka itu bab yang lain. Kemudian kaidah yang ke-46, man lahul haqqu alal ghair wa kana sababul haqqi tahiran, siapa yang punya hak yang itu menjadi kewajiban orang lain, dan sebab haknya adalah satu hal yang jelas. Nah, maka nanti dia boleh ngambil haknya secara sembunyi-sembunyi. Monggo Mas. Bapak ayat 1 wal 40. Man lahul haqqu 'ala al-bay' wa kana sababul haqqi zahiran wa lahul akhdhu min malihi biqadri haqqihi. Idzan tanaha aw ta'addara istidlamuhu wa in kana sababu khafiyan falaysa lahu dhalik. الأولي أمثلة منها إذا امتنع الزوج من نفقة الواجبة لزوجتها فلا الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار. وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراره فَلَوْ الْأَخْذُ مِنْ قِرَاهُ فَلَوْ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ بِمِقْدَارِ حَقِّهِ لِأَنَّ أَخْذَهُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَا يُنْسَبُ إِلَى خِيَانَةٍ وَإِنَّمَا يُعْزَى إِلَى ذَلِكَ السَّبَبِ الظَّاهِرِ. Nah, maka siapa yang punya hak atas orang lain dan sebabnya itu jelas, maka boleh baginya mengambil harta orang lain sesuai dengan kadar haknya. Jika dia menolak untuk memberikan kewajibannya atau tidak memungkinkan, meminta izin kepadanya. Namun jika sebabnya itu tidak jelas, maka itu tidak boleh. Nah, contoh sebab yang jelas adalah nafkah istri. Maka jika suami menolak untuk memberikan nafkah yang wajib untuk istrinya, falaha, maka boleh bagi istri untuk mengambil dari harta suaminya. Bimikdar sesuai dengan kadar nafkah istri dan nafkah anak-anak yang masih kecil. Maka ini mengisyaratkan pendapat sesakdi bahasanya anak kalau sudah balig berarti tidak wajib dinafkahi. Anak yang wajib dinafkahi manakala masih shighar. Kalau sudah kibar dan kibar dimulai dengan baligh, ya, maka berarti tidak. Wakadzalika man wajab alaihi nafaqatu qaribihi. Demikian pula orang yang wajib menafkahi kerabatnya. Ya, orang yang wajib menafkahi kerabatnya adalah seorang yang hartanya berlimpah dan kerabatnya itu miskin. Maka dia punya paman sangat kesusahan, sedangkan dia uangnya tuah-tuah, bersisa-sisa. Dia wajib menafkahi pamannya. Bahkan kemudian contoh yang ketiga adalah dhaif. Demikian juga tamu, idam tanaha, jika dia menolak, manazala bihi, tamu yang singgah di tempatnya, minkirahu, untuk memberikan jamuan. Falahu, maka boleh bagi si tamu al-akhdhu mengambil min malihi, hartanya, harta tuan rumah, sesuai dengan kadar apa yang menjadi haknya. Karena tindakan mereka mengambil dalam kondisi-kondisi ini tidaklah dinisbatkan, tidaklah dinilai sebagai tindakan khianat. Wa inama yu'za ila dhalika sabab adh-dhahir, namun akan dinisbatkan kepada sebab yang zahir yang kelihatan tersebut. Nah, kita lihat penjelasan di penjelasannya. Ini Fitri. Bayyinan ya lampu belum nasi. Wayat itu atau hiro bil. Wayat batu atau hiro. Wayat batu atau hiro bil adi. Bil adi. Bil adi. Wahia nafakatu wadzakatu. Fakulun ya'rifu anna lahum haqqan fi hadha amma ghairu dhahiri ay al-qati fa huwa ma yakunu 'adatan baina rajuli wa sahibihi bi an kana hadiran walakin lahu lam yafi bima yajibu 'alaihi. bi ayyakuna fi baladin ba'idin aw yakhfa makanuhu faliman lahul haqqu ayyakuda min malihi wa illam ya'lam fa in qala qailun wa hal yutafu ala matafarahu syaikhu rahimahullahu qaidun akharu bi ayyukola fa'alla yahsulu bihada yahsulat bi'allah yahsuna bihada al-akhdu bi'ahadal akhdi bi'ahadal akhdi mafsadatan adim mafsadatun adimatun al-jawab yajib ay an-na'rifa an-jami al-mubahati labudda an-tuqayyadu ayn-tuqayyada bihada fa'kulluha idha tadumanat mafsadatun mafsadatan idha tadumanat mafsadatan inqolabat mamnu'atun mamnu'atan Alat mamnu'atan ala hajata ila taqyidi guna li annahu ma'lumun. Nah, yang dimaksud dengan sebab yang zahir artinya bayinan yang jelas setiap orang mengetahuinya. Nah, ini juga belum jelas juga. Keterangan semacam itu pun juga belum jelas. Zahir pengertiannya bayinan ya'lamu kullu nas ini juga belum jelas. Terus yang mana itu? Maka yutbat al-zahir, oleh karena itu yang zahir ini yutbat dobitnya adalah bil'addi, dengan hitungan, bukan dengan definisi. Bil'addi la bil'haddi. Maka sesuatu itu dobitnya terkadang bil'addi, terkadang bidobti, bil'haddi. Ada sesuatu itu supaya terukur dengan definisi yang gamblang, dan ada yang sesuatu itu supaya terukur dilakukanlah pembahasan istiqra, kajian istiqra, kemudian sudah, ini ada 5 poin seperti ini, 10 poin seperti itu. Selain itu tidak boleh, nah, jelas. Maka dobit untuk zahir itu dengan hitungan. Hitungan artinya disebut satu-satu. Cuma dua saja. Wa an-nafaqat wa diyafa. Nafkah sama jamuan tamu. Fakullun ya'lam, maka semua pihak tahu kalau orang tersebut punya kewajiban. Analahum haqqan, bahasa dia punya kewajiban dalam masalah ini. Ada punya tidak dhahir yaitu samar, maka itulah yang ma yakunu, yang ada adatan menjadi kebiasaan antara seseorang dengan kawannya. Maka boleh mengambil manakala menolak. Dikatakan menolak jika dia hadiran, ada di tempat, tidak safar, akan tapi dia tidak mau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, atau tidak mungkin meminta izin. Yang dimaksud tidak mungkin meminta izin, pokoknya ada di tempat yang jauh atau tidak diketahui tempat atau posisi dia, maka yang punya hak boleh untuk mengambil dari harta orang tersebut meskipun dia tidak tahu. Jika ada yang bertanya apakah perlu kita tambahkan atas apa yang disampaikan oleh penulis syarat yang lain, maka kita berikan syarat tambahan, yaitu tidaklah terjadi gara-gara perbuatan mengambil ini mafsadah yang besar. Maka jawabannya, wajib untuk kita ketahui bahasanya semua hal yang mubah itu tidak boleh tidak harus disyarati dengan poin ini. Fakuluha, maka setiap yang mubah jika mengandung mafsadah berubah menjadi terlarang. Ini kaidah dalam mubah. Nah, ini kaidah dalam mubah. Semua yang mubah itu masih mubah kalau tidak mengandung mafsadah, tidak mengandung dharar. Semua hal yang mubah kemudian mengandung dharar menjadi tidak mubah. Ini bisa jadi makruh, bisa jadi haram, tergantung dharar yang dimungkinkan untuk timbul. Misalnya kita katakan menikahi wanita ahli kitab itu mubah. Ya, mubah itu tetap dalam kondisi mubah selama tidak ada kekhawatiran dharar, selama tidak ada mafsadah. Kalau memang ada mafsadah, kekhawatiran laki-lakinya malah masuk Nasrani, atau anak tidak terurus karena bapaknya sibuk akhirnya ikut agamanya ibunya, tidak boleh. Yang boleh nikah dengan wanita Nasrani ya, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dia imannya bagus, dia punya banyak waktu longgar, bukan pembisnis sibuk, sehingga dia punya waktu untuk mendidik semua anak-anaknya. Pendidikan tidak di tangan istri, namun di tangan suami, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, baru boleh. Kalau ada mafsadah ya tidak boleh. Jadi kaidah ini baku dalam masalah mubah. Sehingga karena ini sudah kaidah baku, fala hajata ila taqyidihuna. Ini sudah maklum indal jami'. Nah, yang namanya mubah itu mubah kalau tidak ada mafsadah. Ini sudah maklum indal jami'. Maka tidak perlu kita takyid, tidak perlu kita tegaskan adanya syarat semacam ini guna di sini. Ini adalah maklumun, karena semua sudah tahu. Ya, Satria. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, addil amanata ila ma'tamanaka wala tahun man qanaka fa in qala qailun in kana yastati'u an yantazi'a haqqahu min ghairihi lakin bi mu'amalatin muharramatin fa lahu dhalika. Al-jawab, la yajuzu lahu dhalika li anna sahibahu sayu'tiha iyyahu ala annaha mu'amalatun. At-taqyidu bisighari bina'an 'ala al-ghalibi, li anna al-ghaliba fil kibari imma an ya'khudhu min aba'ihim aw yakunu lahum malun khasun. Ma dzakarahu rahimahullah innama huwa ta'lilun, lakin hunaka dalilun minas sunnati, wa huwa anna Hinda binti Utbah radhiyallahu anha ja'at tashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anna zawjaha Aba Sufyanin rajulun sahihun la yu'tiha minan nafaqati ma yakfiha wa waladiha, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'rufi wa waladaki. Fawala daki bil ma'rufi wa hadha dalilun wadihun wa sababuhuna zahirun fa wujubun nafaqati ala zawji amrun zahirun fa adina laha sallallahu alaihi wasallam an ta'khudha min malihi ma yakfiha wa baniha. Fa in qala qailun hadha fihi hukmun ala al-ghalibi li anna nabiyya ala al-ghalibi li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yada'u Aba Sufyanin wa yas'alu Sufyan lam yad'u Aba Sufyana wa yas'aluhu. Qulna hadha laysa min babil hukmi li annahu law kana min babil hukmi la da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alzamahu ilzaman ayunfiqa ala zawjihi wa banihi. Innama hadha min babil ifta'i wal ifta'u yajuzu ayyuftiya fihi al insan hatta ala al-ghaibi. Nah, tentang jika sebab khafi maka tidak boleh mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, janganlah engkau mengkhianati orang yang khianat kepadamu. Fa in qala qa'il, jika ada orang yang bertanya, jika seorang itu mampu mengambil haknya dari orang lain namun hanya dengan cara yang haram, apakah itu boleh? Dia tahu orang inilah yang mencuri hartanya, namun dia tidak bisa melakukan, tidak bisa berbuat apa-apa, namun dia bisa mengambil haknya itu, barang curian yang merupakan miliknya itu, dengan cara menipu dia. Dengan cara menipu dia, pura-pura jual beli atau apa, dikredit, diambil, barang diterima, kredit tidak dibayar. Bolehkah hal semacam itu? Jawabnya tidak boleh semacam itu. Berdasarkan hadis, wala takhun man khonaka, jangan kau berbuat haram, melakukan tindakan yang haram, kepada orang yang melakukan perbuatan yang haram kepadamu. Di anna sahibuhu, karena pemiliknya akan memberikan hal tersebut, ya, memberikan sesuatu tadi kepadanya, ala annaha muamalah, dengan asumsi kalau itu adalah transaksi yang halal. Dan di sini dikatakan tentang nafaqatil aulad as-sighar, kalau sebelumnya mengatakan sighar di sini binaan al-ghalib, menimbang al-ghalib umumnya. Karena kalau anak itu sudah dewasa, maka boleh jadi dia sendiri yang langsung ngambil dari harta bapaknya, tidak perlu diambilkan ibunya. Au yakunu lahu malun khasun, atau dia sudah punya duit dan harta sendiri. Atau seandainya tadi kita makna dengan makna yang kita sampaikan tadi, itu isyarat pendapat beliau tentang kewajiban nafkah pada anak itu adalah selama belum lahir. Satu hal yang mungkin, satu hal yang bahkan nampaknya akrab, lebih dekat daripada di sini. Memang meskipun kalau orang tua itu duitnya berlimpah, kemudian ada anak yang miskin meskipun sudah berkeluarga, wajib menafkahinya. Namun itu ya sangat kasuistik sekali, ya. Sehingga ya, kalau seandainya kita mani asilau di sini mengisyaratkan pendapat tentang kewajiban nafkah pada anak, insyaallah laisa bi baik. Kemudian tentang bolehnya mengambil harta suami ketika dia tidak memberikan nafkah, maka apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah tahlil, alasan logika. Namun dalam masalah ini sebenarnya ada dalil dari hadis, yaitu Hindun binti Utbah radhiyallahu anha datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya Abu Sufyan seorang yang pelit, tidak mau memberinya nafkah yang cukup untuk dia dan anak-anaknya. Maka Nabi mengatakan, ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan kadar yang wajar. Maka dari yang jelas, dan sebab hak adanya hadis ini jelas, yaitu wajib nafkah. Wajibnya nafkah atas suami satu hal yang jelas. Maka Nabi mengizinkan pada si istri untuk mengambil harta suaminya yang mencukupi untuk dirinya dan anaknya. Hal yang menarik di sini, jika ada orang yang bertanya, hadza fihi, dalam hadis ini terdapat menghukumi seseorang, memvonis seseorang padahal orangnya belum diklarifikasikan. Kok semacam itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengundang Abu Sufyan dan menanyainya kebenaran informasi itu. Ini kan tidak boleh. Maka jawaban yang bagus disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ini bukan bab peradilan, ini bukan bab qadha. Kalau seandainya ini babnya adalah peradilan atau qadha, Nabi akan mengambil Abu Sufyan kemudian memaksanya, betul-betul memaksanya untuk menafkahi istri dan anaknya. Namun ini adalah mimbar bil ifta, ini sekedar memberi fatwa. Dan dalam fatwa boleh seorang memberikan fatwa meskipun yang difatwai adalah ghaib, orangnya tidak ada, orangnya belum diklarifikasi. Dan kita katakan atau bahasa yang lebih hati-hati, jika memang demikian, hukumnya demikian dan demikian. Ya. Sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Wa misal usani man lahu daynun ala khara min qardin aw samani mabi'in aw qimati mutalafin aw ghairiha min al-hukuk illati takhfa fahada idam tan'al matlub min al-rafa'i falaysa li sahib al-haqqi al-akhdhu min malihi bighair iznih لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا وهو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكمها. نعم هذا قول متوسط بين من يجيز مطلقا ومن لا يجيز. فمثلا لو أن شخص أسلفك أو باع عليك شيئا ففي ذمتك الشيء فليس لك حق أن تأخذه منه لأنها خيانة في الواقع إذ إن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة فلا يمكن أن تخونه وتأخذ منه وإلا كان كل إنسان يعدو على صاحبه ويأخذ منه لكن إذا كان قد أخذ منك المال غصبا ووجدت عين مالكك عين مالك عنده فلك أخذه وهذا لا إشكال فيه. Contoh yang sebabnya khafi sama adalah man lahu dainun alal akhar. Siapa yang punya piutang? Piutang pada orang lain. Dan pernah kita sampaikan ya, kalau enggak saya sudah pernah kita sampaikan bahasanya dain itu lebih luas maknanya dari sekedar qardun. Maka di sini contoh dain utang atau piutang qardun sama numabi. Jadi berupa qard pinjaman uang atau sama numabi beli barang yang tidak tunai, maka si pembeli punya dain. Dan tidak kita katakan pembeli punya qardun. Pembeli barang yang tidak tunai itu selama belum dibayar maka dia punya dain. Contoh dain yang lain adalah qimmatul matlah, nilai dari barang yang dirusak. Dia merusak barang wajib ganti nilai dan belum dia bayarkan. Atau hak-hak yang lain yang sama. Fa'adha maka kasus ini idam tan'al matlul, maka jika yang dimintai itu menolak minal wafak untuk melaksanakan, untuk memberikan hak atau memberikan kewajiban, maka sahibul hak tidak boleh mengambil dari hartanya tanpa izinnya. Baikkan kalau hak pun memang dia punya hak akan, tapi dalam kondisi ini dia akan dinilai khianat. Alasannya adalah menutup pintu kejelekan dan kerusakan sebagaimana telah diketahui. Di hadis menyimpang hadis, menaikkan amanah kepada orang yang berikan amanah kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang khianat kepadamu. Inilah pendapat yang pertengahan antara pendapat ulama yang membolehkan mengambil apa yang jadi hak secara mutlak dan pendapat ulama yang melarang juga secara mutlak. Pertengahan telah yang lebih bagus dan pertengahan di sini adalah pendapat Imam Ahmad. Dan ini adalah asal akwal, pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang didukung oleh banyak dalil yang sahih yang mencocoki dalil-dalil syariat dan hikmah-hikmahnya. Betul, ini adalah pendapat yang pertengahan di antara ulama yang membolehkan secara mutlak dan yang tidak membolehkan. Permasalahan maka misalnya ada seseorang yang aslaf akan menghutangimu. Salaf itu sama dengan qardun atau menjual barang kepadamu. Maka ada fi dhimmatika lahu syai'un, maka ada satu kewajiban pada dirimu. Falaisa laka haqqun an ta'khudha minhu, maka anda tidak boleh untuk mengambil darinya. Karena ini adalah secara realita adalah khianat. Karena muamalah yang pertama antara anda dengan dia adalah amanah, maka tidaklah mungkin anda mengkhianatinya dan mengambil darinya. Baiklah, jika kita buka lebar-lebar, karena kulu insani, maka setiap orang akan menyerang orang lain dan mengambil hartanya. Namun idza kana qad akhadha minka malan ghusban, jika orang tersebut mengambil hartamu secara dengan bentuk perampas dan anda jumpai barang yang sama di tempat dia, anda boleh mengambilnya. Dan ini satu hal yang tiada la iskala fihi, tidak ada kesamaran padanya. Kemudian kaidah berikutnya adalah al wajib nadri yuhaku bil wajibi bisyari. Sesuatu yang wajib karena nadar itu disamakan dengan kewajiban karena syariat. Di anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih man nadara ayyuti Allah fal yutihu yadullu ala anna majrun nadri majruma wajaba ala al-abdi biduni ijabin ala nafsi. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض فمن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض لأن النفل صيام يسيق بنية من النهار فمن نذر صلاة وأطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض بها. Nah, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, barang siapa benar untuk taat pada Allah maka adalah dia taat kepada Allah. Hadis ini dalil menunjukkan bahasanya nazar itu berlaku padanya majroma wajib alal abdi, sebagaimana kewajiban seorang hamba yang tidak diwajibkan atas dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kewajiban syariah. Di sini dalil bahasanya pada nazar berlaku kewajiban sebagaimana kewajiban syariah. Sehingga jika seorang itu bernazar untuk mengerjakan sholat, wa'atlaqah dia cuma mengatakan saya bernazar untuk mengerjakan sholat titik itu tanpa memberikan uraian dan penjelasan, maka minimal sholat yang dia kerjakan dia 2 rakaat. Dan dia punya kewajiban untuk sholat sambil berdiri sebagaimana sholat fardu. Dan siapa yang bernazar untuk berpuasa, dia punya kewajiban untuk masang niat sejak malam sebagaimana puasa yang fardu. Karena puasa yang sunnah itu boleh niatnya di siang hari. Dan siapa bernazar sholat kemudian wa'atlaqaha, bernazar untuk sholat kemudian dia lam yusholliha, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat nazar itu di dalam Ka'bah, menurut ulama yang melarang sholat fardu di dalam Ka'bah. Waman alaihi shaum, dan siapa yang punya kewajiban puasa nazar tidak boleh baginya untuk melaksanakan puasa sunnah sebelum dia melaksanakan nazarnya. Ya, terutama menurut ulama yang berpendapat tidak sah puasa sunnah dalam keadaan masih punya utang yang wajib, utang Ramadan, maka disamakan dengan Ramadan nazar. Kalau berkaitan dengan Ramadan, ulama berpendapat atau sebagian ulama berpendapat tidak sah puasa sunnah, jadi jika masih punya utang Ramadan maka berlaku itu juga. Tidak sah puasa sunnah manakala masih punya utang nazar. Ya, itulah senang. Qawluhu lam yusalliha fi jawfil ka'bati indal mani'ina fil fardhi fiha. Ashara rahimahullah ila anna ulama'a ikhtalafu hal tasihu salat al-fardhi dakhilal ka'bati awla wa sawab annaha tasihu li annahu sabata ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu salat fi jawfil ka'bati wahya sabata bin nafli sabata bin fardi ila didaliri. Nah, indal mani inal fardi fiha, menurut ulama yang melarang salat fardu di dalam Ka'bah. Penulis mengisyaratkan bahasanya ulama berselisih pendapat apakah sah salat fardu di dalam bangunan Ka'bah ataukah tidak. Wasawab, pendapat yang benar menurut Syekh Utsaimin, annaha tasihu, salat fardu di dalam Ka'bah itu sah. Ya, anna thabata, karena terdapat hadis berita yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat sunnah di dalam Ka'bah. Kemudian menimbang kaidah ma thabata fil nafli thabata fil fardhi illa bidalil. Apa yang boleh dan berlaku pada amal nafilah berlaku untuk amal yang wajib kecuali terdapat dalil. Satu kaidah yang sangat sering diulang-ulang saya berdemi di sahur mungte. Masabata fil nafli sabata fil fardhi, masabata fil fardhi sabata fil nafli. Jadi kalau yang redaksi yang biasa dipakai oleh saya berdemi bunyinya seperti itu. masabata fil nafli sabata fil fardhi, wa masabata fil fardhi sabata fil nafli. Namun yang adak dan kaidah yang lebih cermat tidak demikian. Namun yang adak yang lebih cermat kita katakan masabata fil fardhi sabata fil nafli, wa masabata fil nafli yajuzu fil fardhi. Kalau sabata fil nafli sabata fil fardhi itu artinya nilai hukumnya sama. Kalau di fardhi apa hukumnya? Mustahab. Ya, nanti di nafli hukumnya mustahab. Di fardhi hukumnya apa? Wajib. Pindah ke nafli hukumnya wajib. Di sholat wajib, di sholat fardhi rukuk wajib misalnya. Keterangan ini salat rawatib enggak ada keterangan. Enggak ada keterangan tata caranya harus rukuk dan seterusnya. Maka kita pakai dalil-dalil tentang wajibnya rukuk dalam salat fardu. Kita berlakukan kepada salat sunnah wajib rukuk. Rukuk dalam salat sunnah adalah rukun. Kenapa? Apa dalilnya? Boleh jadi kita tidak jumpai dalil khusus menunjukkan wajibnya rukuk dalam sholat rawatib, wajibnya rukuk dalam sholat duha misalnya. Dalil yang ada bahas tentang sholat fardu. Kama sabata fil fardhi sabata fil nafli. Namun kalau nafli itu yang lebih tepat, masabata fil nafli ya juzu fil fardhi, namun tidak sabata fil fardhi. Misalnya dalam salat malam nabi itu terdapat riwayat dalam salat malam, ini nafli. Kalau beliau baca Al-Qur'an ketika lewat ayat neraka berhenti. Entah berhenti kemudian ta'awud tak berhenti dari neraka. Baca ayat surga berhenti, kemudian doa minta surga. Baca ayat tasbih berhenti, kemudian bertasbih terlebih dahulu. Itu sabata fi nafli. Sabata fi nafli. Namun tidak pernah Nabi lakukan dalam salat fardu. Bolehkah dipraktekkan di salat fardu? Bolehkah di salat atau dianjurkan? Apakah hal tersebut dianjurkan? Dilakukan di sholat fardu, cuman tidak dianjurkan. Tapi boleh, tidak disalahkan. Tidak dianjurkan, tidak kita katakan mustahab dianjurkan sholat isya, membaca neraka, misalnya baca Al-Baqarah misalnya tentang masalah surga. Lama fusiku minha dan seterusnya misalnya, kemudian berhenti. Allahumma inna nas'al jannata. Kemudian baca apa lagi? Apakah itu dianjurkan? Jangan, tidak dianjurkan. Namun seandainya ada orang melakukan tidak disalahkan. Kenapa tidak dianjurkan? Tapi seumur-umur tidak pernah praktek di salat fardu. Kenapa kita tidak salahkan? Ya, Nabi mempraktekannya di sholat malam. Maka tidak beralasan jika kemudian kita haramkan di sholat fardu. Namun cuma hukumnya turun, hukumnya turun di sholat fardu. Kalau pakai kaidah yang biasa dipakai sesuai, nanti harusnya sama, mustahab juga. Mustahab untuk wakaf, berhenti sesaat kemudian berdoa di namun yang tepat yang adab itu adalah masabata fi masabata fi nafli ya juzu fil fardhi. Cam. Siapa terusnya? Sekus. Catatan kaki. Kalau syarikat mawar taala menalai somo nadrin ta'in kana muqayyadan ay an-nadru bi zamanin lam ya'ti falu ay yasuma qabla ay ya'tiya sanam nadri mithlu ay yaqula lillahi alayya nadru an-nasuma shahra rabi'il falu ay yasuma bi shahri rabi'il awwali amma idha nadara nadran mutlaqan fa'inna al-wajiba alayhi al-yubadira nadri bi khilafi man alayhi somo ramadhan وقد سبق أن الصحيح أنه يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي الصوم وذلك لأن صوم القضاء من رمضان موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه أما النذر فهو واجب على الفوري فيقال له لا تتنفل بل أد النذر الواجب عليك. نعم. Punya puasa nadar, maka jika puasa nadarnya itu mukoya dengan waktu tertentu, yang waktu tertentu tersebut lam yakti belum tiba, falahu boleh bagi si orang yang bernadar untuk berpuasa sebelum tibanya waktu yang dia nadar. Misalnya dia mengatakan saya wajibkan diri saya nadar berupa puasa di bulan Rabiul Tsani, maka boleh baginya berpuasa di bulan Rabiul Awal. Kenapa boleh padahal nadarnya tidak sepanjang itu? Allah alam, kaidah yang telah kita bahas sebelumnya, ada sababul wujud dan ada apa masalah kafarah sumpah, istilahnya sababul wujud sama apa, ada yang ingat enggak? Lazim bukan ya, misalnya orang ya satu wujud sama sama sababul sababul wujud sama syartul wujud, ya, boleh beramal setelah ada sababul wujud, ya, meskipun sebelum syartul wujud. Syartul wujud. Ya, orang itu punya kafarah sumpah, orang punya sumpah, orang punya sumpah, kalau dia langgar sumpahnya, dia punya kewajiban untuk bayar kafarah sumpah. Namun boleh kafarah dibayar terlebih dahulu sebelum melanggar sumpah. Kafarah bayar dulu baru melanggar sumpah boleh, melanggar sumpah dulu baru bayar kafarah juga boleh. Namun tidak boleh kafarah sumpah sebelum bersumpah. Tidak boleh membayar kafarah sumpah sebelum bersumpah. Mau sumpah bulan depan saya tak bayar kafarah sekarang, nah bulan depan kafarah tidak boleh. Karena belum ada sababul wujub. Namun kalau dia sudah bersumpah namun dia belum melanggar sumpah, maka baru ada sababul wujub dan belum ada syartul wujub. Boleh beramal setelah ada sababul wujub meskipun belum ada syartul wujub. Wallahu a'lam, mungkin termasuk ini. Sababul wujub adalah nadar. Syartul wujub waktu yang ditentukan. Saya mau berpuasa 10 hari di bulan Rabiul Tsani. Di bulan Rabiul Awal dia sudah puasa. Boleh, karena dia sudah bernada. Maka sababul wujub sudah ada, meskipun syaratul wujubnya belum. Ya, namun jika dia bernadar nadar mutlak, maka wajib baginya untuk bersegera untuk melaksanakan nadar, beda lain halnya dengan puasa Ramadan. Maka katakan telah lewat, bahasanya benar boleh puasa sunnah sebelum selesai mengqadha puasa Ramadan. Wadhalika dan hal tersebut karena puasa qadha Ramadan itu kewajibannya muasa, kewajibannya longgar. Sampai bulan Sya'ban itu tersisa hanya sesuai dengan kadar jumlah hari, yaitu jumlah hari qadha Ramadan yang belum dilaksanakan. Adapun nadar, maka dia adalah wajib alal faul, wajib untuk segera dilaksanakan. Maka kita katakan Anda jangan puasa sunnah, namun laksanakanlah nadar yang wajib bagi Anda terlebih dahulu baru puasa sunnah. Itu pendapat saya Muslimin. Kalau saya Sa'di nampaknya Baman alaihi sallamun nadhan, siapa yang punya puasa nadhan, ya, maka dia tidak boleh melakukan puasa nafilah puasa nafilah sebelum nadarnya. Sama dengan saya Ibn Zemin ya, di sarahnya cuma mengingat bahasanya itu beliau masukkan dalam bab kaidah al-wajib bin nadhiri mulhaq bil wajib syar'i. Ini saya saat ini mengikuti Hanabilah dohirnya, dan mengikuti Hanabilah yang mengatakan puasa sunnah dalam keadaan punya utang, puasa Ramadan itu tidak sah. Ya demikian yang kita baca kesempatan pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.